اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Berdosa membiarkan orang yang tak fasih jadi imam, yang fasih takut riya. Riya itu apa? Ujub itu apa? Kalau lah ujub, saya tak ceramah. Saya tak usah ceramah. Lalu ceramah, maaf cakap na'udzubillah, orang yang tak bisa menyampaikan. Bukan saya merasa saya lebih, enggak. Lalu kemudian sifat ini mesti dilawan. Itu yang disebutkan Imam Fudail bin Iyad, dikutip oleh Imam Al-Ghazali dan Ihya'ul-Muqaddimin. Tarkul amali ajlin nas riya, tak jadi beramal karena takut dipuji orang riya. Wal amali ajlin syirik, bapak tak jadi solat di musolla itu karena takut dipuji orang riya. Bapak sudah kena riya ini. Jadi imam supaya dipuji orang syirik. Ah, majulah ke depan biar supaya dipuji orang syirik. Tak jadi maju karena takut dipuji orang riya. Lalu yang betul itu gimana? Mulai nanti maghrib nanti datang jadi imam, bersihkan hati. Saya sudah bersihkan, tetap datang membisik-bisik, Pak Ustaz. Kalau dia membisik, berarti kita masih hidup. Sudah tak ada lagi membisik, mati. Ustaz ada tak membisik dalam? Ada. Dilawan bisik. Dilawan dia. Dilawan. Terus dalam. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ketika terlintas yang tidak-tidak, zakarullah. Astagfirullah. Bersih. Tetap jadi imam. Kalau tidak nanti maju orang yang baca tidak ijazah Rasulullah. Sami Allahu liman hamidah. Itu dia terkenal bininya Hamidah. Sami Allahu liman hamidah.